sama guru kita yang bukunya baru saja kita saksikan di launching di panggung utama. Baik, kami informasikan lagi jamaah sekalian di sini yang belum mendapatkan bukunya, ini eksklusif kita akan bedah hari ini. Silahkan langsung menghubungi panitia yang berada di sekitar di auditorium utama ini untuk langsung memesan, atau langsung saja kalau mau langsung sekarang langsung menghubungi panitia yang berada di sekitar di auditorium Sabuga ITB ini. Dan kemudian tentunya ini akan menjadi momen spesial, kita akan bedah bersama-sama seorang guru kita yang menjadi penulis utamanya. Untuk itu tentunya kita akan panggilkan juga guru kita selaku penulis dari dua buku yang telah dilaunching. Kita sambut bersama-sama Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad, LC.MA. Dan kita sambut dua orang yang akan memandu jalannya sesi tanya-jawab seputar pembuatan buku Ustadz Abdul Somad. Kita sambut bersama-sama sekali lagi untuk Kang Adrian Maulana dan Teh Desi Ilshanti. Ada di mana? Sini. Oh gitu ya. Kursi yang paling besar untuk Ustaz. Baik, baik. Ini agak normal ya. Enggak apa-apa. Paling langsing paling besar ya. Enggak apa-apa. Kita berjauhan dulu ya ya. Nanti kita ketemu lagi. Ya udah 18 tahun juga kali. Ya. Kata Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Binta Ustaz Abdul Somad, yang insyaallah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Saudara-saudaraku semua, jemaah yang memenuhi Sabuga, tempat yang Masya Allah sangat nyaman. Dan di sini sebenarnya ada berapa nih? Kayaknya 12.000 yang hadir. Kelihatannya begitu ya. Begitu ya, Bun? Iya. Alhamdulillah kita kumpul di sini tentunya semata-mata hanya karena atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya kita sangat bersyukur diberikan kesehatan, nikmat hidup, nikmat iman, dan khususnya adalah nikmat sebagai pemeluk agama Islam. Salam serta salawat tidak lupa juga kita haturkan kepada role model kita, junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ya. Kemudian juga YouTube teman-teman semua, saudara-saudaraku semua juga sama seperti itu. Ya. Tapi sebaik-baiknya ilmu tentu adalah yang bagaimana bisa dimanfaatkan. Dan salah satu yang terbaik peninggalan seorang adalah dalam berupa buku. Karena siapapun yang membaca, apalagi nanti itu akan ada insya Allah pahala yang mengalir terus ya Ustaz. Jadi buat saya pribadi, ini juga menjadi inspirasi, tapi ya bukan buku agama lah ya kalau saya, apalah ilmu kita, tapi mungkin ada kebaikan-kebaikan. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengikuti, sudah banyak saudara-saudara saya, public figure, pekerja seni yang terus ingin berhijrah mendekat ke jalannya Allah. Bahkan sudah banyak yang berada benar-benar di jalan Allah, sudah hijrah secara total, meninggalkan pekerjaan yang dulu misalnya lebih banyak dekat dengan maksiat. Ya, kita ingin menjadi pribadi yang lebih taat. Sadar bahwa siapapun di antara kita, sebenarnya apapun keyakinannya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Begitu kan ya Bun ya? Yeah. Nah disinilah makanya saya dan Desi, kita berdua juga hadir datang ke tempat ini semata-mata kami ingin bertemu dengan Ustaz dan juga teman-teman semua untuk bagaimana kita memandang bahwa kematian ini adalah sesuatu yang pasti dan gak pasti. Pastinya ini adalah kita pasti akan mati, tidak pastinya adalah kalau buat saya ada tiga hal. Kapan kejadiannya, di mana kita akan berpulang, dan dalam keadaan seperti apa nanti pulang. Udah ingin nambahin? Saya tuh bergetar kalau ngomongin soal kematian, siap gak siap gitu kayak menghadapinya ya. Iya. Makanya ini kesempatan banget Ustaz menulis buku ini. Kayaknya buat saya pribadi Ustaz, kok ya pas banget dengan saya pribadi gitu. Kenapa ini tuh? Salah terjujur, salah satu topik yang cenderung saya hindari. Ya saya manusia Ustaz, takut masih gitu Ustaz, tapi mudah-mudahan dengan baca ini lebih apa ya? Kenapa? Apa yang bikin kamu takut? Oh. Nanti mau nanya langsung ke Ustaz. Oh, karena kamu ini uang dapurnya dari sini. Jadi kalau sini mati situ ketakutan. Ya. Nah, salah satunya ya, Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai kepada bismillahirrahmanirrahim. Dua itu maksudnya begitu? Bukan, Ustaz belum dikasih mic. Kasihnya ke Ustaz dong. Masya Allah. Mungkin sebelum kita akan masuk ke tanya jawab, saya ingin juga informasikan kepada saudara-saudaraku semua bahwa acara ini juga terselenggara berkat kerjasama Aman Palestine dan juga wakaf dari Salman ITB. Teman-teman, Aman Palestine ini membuka peluang bagi kita semua untuk bisa melakukan misi kemanusiaan ke Suriah atau juga melakukan wisata religi ke Al-Aqsa. Jadi, berapa sih biayanya? Ternyata ada potensi untuk bisa ke sana dengan 249.000 saja. Nah, cukup. Kok bisa? 249.000 rupiah saja nih, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi, dengan 249.000 rupiah, jemaah sudah mendapatkan merchandise kaos dari Aman Palestine. Plus voucher pengundian, ya, pengundian wisata religi ke Al-Aqsa atau bantuan kemanusiaan ke Suriah langsung. Nah, program ini hanya berlaku sampai bulan Desember 2019 ya. Dan bagi jamaah sekalian yang tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini, langsung aja datangnya ke booth Aman Palestine, ada di depan. Katanya di depan Sabuga, silakan disamperin ya. Ya, dan juga buat teman-teman jangan lupa silakan untuk mengupdate acara kita di siang hari ini ya dengan mengikuti dan juga follow akun Muhasabah Untuk Negeri yaitu di Instagram. Dan tentunya ada door prize yang menarik nih buat teman-teman semua yang update di Instagram story. Jangan lupa ya, nanti tag-nya wakafsalman.itb dan juga at muhasabah untuk negeri dan sertakan hashtag-nya muhasabah untuk negeri. Nah, kalau tadi untuk mengenai Aman Palestine, sekarang mengenai Badan Wakaf ITB. Nah, Badan Wakaf Salman ITB mengajak jamaah sekalian untuk menjadi bagian dari pembangunan berbagai fasilitas kesejahteraan umat seperti ada Kompleks Rumah Sakit Salman Hospital di Kabupaten Bandung yang saat ini sedang dilakukan pembangunan Masjid Salman Rasidi, pembangunan Masjid Sheikh Ajlin di Palestina, serta pembebasan lahan dan pembinaan para mu'alaf untuk perluasan Masjid Laut Kedua. Gitu. Kemudian juga wakaf yang jamaah berikan untuk kesejahteraan umat tersebut akan menjadi pahala yang terus-menerus mengalir meskipun kita telah wafat. Dan insya Allah akan Allah ganti dengan rumah di surganya kelak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mari kita beramal soleh sekarang ya. Iya, udah gak sabar? Mau kita mulai bedah bukunya teman-teman semua? Oke, takbir dulu, takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Mulai nih, jagoannya kok udah tadi, udah panas ini. Badan ini boleh, tapi yang penting semangatnya selalu menggelora. Betul ya, kalau ngeliat Ustadz Abdul Somad tuh seperti itu. Teman-teman jangan lupa follow ya Instagramnya ustadzabdulsomad.official. Lihat itu agenda tadi malam. Saya tadi malam udah ada di hotel sini, merinding berdua istri saya. Bukan kedinginan di kamar hotel, bukan. Melihat momen luar biasa. Mungkin bukan ribuan lagi, saya rasa di situ belasan atau bahkan saya rasa bisa di atas 20.000 jamaah yang hadir. Semuanya itu menyalakan lampu di handphonenya. Coba kalau kita bisa berada di sana, Masya Allah. Semakin bertambah-tambah keimanan kita, rasa syukur kita, rasa bangga kita sebagai seorang muslim. Di mana kalau satu orang dilukai, harusnya kita semua merasa sakit. Kalau satu ada yang sampai terluka, kita harus ikut merasa juga terluka. Begitulah Islam seharusnya. Baik, Ustaz, ini pengen tanya mengenai buku nih. Ya, kita fokus hari ini mengenai buku ya teman-teman. Teman-teman juga nanti silahkan, insya Allah pada waktunya saya akan memberikan kesempatan untuk tanya-jawab. Tapi mohon, saya sangat mohon untuk bertanya fokus kepada buku dan juga isi buku. Ya, dan juga hari kepada ini pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Ya, hari ini kita bukunya pada buku yang ini. Ya. 35 kisah saat maut menjemput. Betul. Ya, karena ada dua sebenarnya, Betul. Tapi yang hari ini kita perlu bahas buku yang ini ya, ibu-ibu. Siapa yang belum punya bukunya? Nah, udah punya. Masuk sini harus masih pegang ini, tahu ya? Ya Ustaz, semua ya? Udah ada. Coba boleh tolong diangkat semua bukunya ke atas. Ada ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah mudahkan antum untuk bisa punya bukunya ya. Pasti niatnya udah ada ya, tapi belum kebagian ya. Oke, okay, insyaallah ya. Mungkin kita baik. Mulai dengan pertanyaan yang ringan kali aja ya. Silakan, apa tadi malam kan kita lihat ada di mana tuh Ustaz ya? Dumai. Dumai itu tadi malam Bu di Dumai. Hari ini sudah di sini kembali. Dua hari lalu enggak tahu besok atau di mana lagi Ustaz yang lompat-lompat melulu ya, kita tahu ya Bu ya. Jadi saya kepikiran Ustaz tuh kapan bisa ada waktu untuk bisa bikin sampai jadi ada buku tuh gimana sih Ustaz ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kang Adrian, Teh Desi, Bapak Ibu-ibu, sahabat-sahabat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selama 4 bulan tidak ada tausiah sama sekali. April, Mei, Juni, Juli. Oh, apa sebabnya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tapi jamaah tetap merasa saya tausiah. Iya. Karena tetap ada di TV One dan YouTube. Itulah untungnya direkam itu. Jadi sebenarnya off tidak ada. Saya fokus menulis disertasi yang tertunda karena memang terdaftar dari 2017. Sedangkan saya mesti submit menyerahkan hasil tulisan di 2019. Okay. Karena kalau sampai 3 tahun tidak ada, kena denda. Hmm. Kemudian di sela-sela menulis disertasi itu agar tidak boring, saya sampaikan menulis yang lain, jadi buat tulisan. Nah, itulah waktu. Jadi pertanyaan ini penting, Mbak Teh Desi nanya ini penting supaya jangan orang menyangka, jangan-jangan ini yang nulis orang lain. Saya paham orang husnuzon, tapi tentu di antara rambut yang hitam ada juga wig yang palsu. Di antara padi yang menguning banyak juga rumput plastik. Maka itu perlu kita jelaskan. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Sedap, iya. Mantul. Gitu. Jadi Ustaz sembari bikin disertasi, bikin disertasi itu kan bikin sakit kepala Ustaz ya, pening segitu sulitnya, masih bisa Ustaz sembari istong lagi tadi bilangnya ya, kata supaya cara murik. Membagi waktunya gimana bisa saat kesibukan Ustaz seperti itu? Habis sholat subuh, bangun kira-kira jam 3, jam 4, tahajud, kemudian menjelang sholat subuh itu dibaca dulu. Okay. Habis sholat subuh langsung nulis apa yang bisa ditulis atau dibaca, difahami, tulis lagi sampai ke zuhur, lalu kemudian makan, sholat zuhur, habis itu asar. Saya kalau nulis aja. Atau kalau jalan aja. Saya enggak bisa jalan sambil nulis. Itu susah ya. Hati-hati Ustaz. Ya. Karena kita dididik dulu kuliah begitu. Jadi di Al-Azhar liburnya itu bulan Juli, Agustus, awal September. Jadi selama 2,5 bulan itu ya kita pergi jalan-jalan ke pantai Alexandria, kemudian sewa cottage. Oh, banyak uangnya Pak Ustaz. Enggak. Satu cottage diisi 20 orang. Nah, tidurnya berdiri jangan-jangan. Tidurnya kayak ikan sarden. Nanti dari Kairo kita bawa, ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam, bawa gula. Cuman di dalam bag, disangka orang ini backpacker. Padahal? Supaya nanti sampai sana enggak beli nasi. Oh, iya. Jadi memang betul main bola, mandi segala macam. Tapi kalau udah serius belajar, September, Oktober, November, Desember memang belajar terus. Televisi itu kita kasih selasiban isolatif. Di pintu tulis, dilarang bertamu. Jadi pendidikan itu yang saya dapatkan. Kalau sedang nulis, ya fokus nulis. Kalau sedang jalan, ya jalan. Jadi pendidikan yang dulu di pesantren, di sekolah, di kampus, ternyata membentuk kita. Lalu apa yang menginspirasi Was kok menulis buku mengenai maut? Jadi bulan Maret almarhumah emak saya meninggal dunia. Saya masih punya cita-cita panjang. Waktu bulan Januari umrah bersama 2019 saya bilang Mak jangan umroh dulu, karena saya tidak mau bawa jamaah tapi keluarga ikut. Nanti gimana nih, katanya mau umroh bersama tapi lebih banyak ngurus warga gitu. Jadi saya bilang jangan ikut dulu, nanti kita cari waktu luang, kita pergi umroh dengan keluarga saja. Jadi tidak dengan jamaah. Tapi mak saya ngotot, saya pokoknya mau Januari. Saya berpikir umurnya masih panjang. Saya masih ingin bawa umroh, mau bawa jalan, mau banyak keinginan saya. Itu saya berpikir saya lupa tentang mati. Nah, jadi setelah meninggal, saya kaget. Hari Sabtu 16. Hari Sabtu saya bawa beliau jalan, makan. Hari Ahad pagi saya pergi ke Madura. Hari Senin subuh saya dapat WA, ibu saya meninggal. Saya terkejut kaget, karena tidak ada sakit lama, tidak misalnya ada keluarga di ICU sempat. Jadi ternyata ada sesuatu yang kita planning kita panjang, tapi dia datang tiba-tiba. Jadi saya ingin agar kawan-kawan, sahabat-sahabat tidak kaget-kaget saya. Jadi dengan baca buku ini, yang saya kesalkan, kenapa saya tidak peluk dia begitu lama, kenapa saya tidak cium dia, kenapa saya tidak tidur di dekat dia, kenapa. Jadi banyak penyesalan. Jadi saya cuma ingin ketika orang baca buku ini, saya tidak ingin setelah baca buku ini lalu semuanya mau mati, bukan? Kita siap dengan kematian akan datang ke kita, keluarga kita, ke ibu kita, sehingga dengan itu tentu penyesalan ada, tapi setelah dia terjadi tidak terlalu banyak penyesalan, sehingga semuanya kita siap. Bahwa kita akan memikul satu sak semen 50 kilo, semua orang tahu, tapi beda antara orang yang siap dengan yang tidak siap. Kalau dia siap, coba letakkan, saya siap. Tapi kalau tidak siap, mentalnya, tulangnya, itu. Jadi dengan baca buku ini bahwa dia pasti datang dan kita siap menghadapi. Itu saja. Lalu kalau menurut dari Ustadz, apa dong kalau gitu yang mengharuskan teman-teman semua maupun saudara-saudara kita yang belum pegang atau belum memiliki buku ini pun bisa mendapatkannya? Kenapa mereka harus memiliki buku ini yang Ustadz nulis ini? Selama ini kan kita tahu mati, ngelihat orang mati, tapi bagaimana, berapa di antara kita yang melihat orang saat nazak sakaratul maut? Kemudian bagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah, Nabi? Maka saya urutkan di situ Nabi, setelah Nabi sahabat Nabi, kemudian para ulama, dan yang terakhir tentang orang yang sangat zalim. Jadi bagaimana mereka, orang-orang yang paling terbaik sampai yang terjahat. Nah, kira-kira nanti kita mau pilih cara mati gaya apa gitu. Dan dia tetap akan datang juga, baca atau tidak baca buku ini, beli atau fotokopi, mati tetap datang. Nah, jadi oh begini loh kematian orang paling hebat, paling dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal juga pada akhirnya. Sehebat apa, secerdas apa Ali, sekuat apa Umar, sebaik apa Abu Bakar, sedermawan apa Utsman, pada akhirnya menghadap Allah. Dan inilah rekaman jejak terakhir mereka saat mengakhiri hidup, bertemu dengan Allah SWT. Jangan sampai kita sama seperti na'uzubillah orang-orang yang terhukum pidana hukum mati. Ketika ditanya, mau mati mau apa? Ada yang mau makan mie ayam, ada yang mau makan es buah. Karena dia menganggap inilah kehidupan yang terakhir, menghabiskan selera, selesai. Habis itu ya udah jadi tanah. Padahal kita tidak begitu. Saya ingin setelah membaca buku ini, orang justru bersemangat untuk mencari harta sebagai bekal menghadap mati. Semangat menyekolahkan anaknya sebagai bekal supaya mereka berdoa, beramal soleh, amalnya alir. Setelah baca buku ini makin semangat hidup. Jangan sampai Kang Adrian, Teh Desi pulang dari sini lalu ya udahlah kita tunggu aja lah mati. Pasrah gitu bang. Pasrah, banget. Tidak begitu maksudnya. Yang selama ini bisnis, orientasi bisnisnya mau buat rumah, mau beli mobil baru, mau liburan, hanya sebatas itu saja. Tapi setelah baca buku ini saya berharap ternyata setelah baca buku ini dia tahu bagaimana mati, setelah itu dia pun berpikir tidak sesimpel ini. saya mesti bangun masjid, bangun panti asuhan, menyekolahkan anak yatim, karena setelah mati ini akan ada kehidupan sekali lagi, dan kita ingin semuanya berakhir dengan husnul khatimah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuh ya teman-teman semua, jadi bisa memotivasi, mengajak teman-teman yang lain yang belum punya, bisa belajar dan jadikan buku ini sebagai pengingat kita bahwa tadi maut itu atau mati itu pasti akan kita rasakan. Teman-teman, saya mengajak teman-teman juga, selain buat diri kita, silakan teman-teman nanti bisa cari bukunya. Hubungi penerbit, beli jangan cuma satu, ya. Beli 10, beli 50, ya. Dan panitianya UAS, mana? Tolong dicatat, insya Allah saya mau pesan bukunya UAS 100 biji buat saya bagi-bagikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada artinya apa-apa, saya yakin teman-teman banyak yang jauh lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada saya. Saya hanya sekedar menjadi motivasi aja buat membawakan kebaikan kita semua. Okay. Amin, amin, rabbal alamin. Lanjut, nah, Bun. Iya, kan buku ini terinspirasi atas kepergian ibunda ya, Ustaz ya. Kemudian menjadi kita ingat bahwa kita mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, mempersiapkan diri kematian diri sendiri, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kematian keluarga atau orang terdekat, Ustaz? Kan saya berpikir mungkin kita untuk diri kita sendiri ya pasti takut lalu kita mempersiapkan, tapi kita kan juga harus siap untuk menghadapi kematian orang di luar kita. Itu gimana, Ustaz? Filosof, pemikir selevel Socrates, Demokritos, Thales, Aristoteles, berpikir tentang konsep negara, berpikir tentang bagaimana etika, berpikir tentang Tuhan, tapi mereka paling tak cerita tentang. Dan orang yang paling dekat dengan kematian adalah dokter. Karena mereka yang melihat orang mati, baru digunting, belum digunting udah mati, ketakutan melihat jarum suntik. Tapi banyak juga yang tidak mengambil pelajaran dari kematian itu. Bahkan lebih gila lagi, tukang gali kuburan matinya sangat mabuk. Kan sangat kontra. Mestinya kan dia yang paling banyak mengambil pelajaran dari kematian, dia yang gali kubur. Kemarin yang tukang gali kubur, gimana matinya? Mabuk, sakau Pak Ustaz. Artinya dia tidak mengambil pelajaran. Nah, makanya dalam ungkapan dikatakan waqafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi sebenarnya buku ini juga untuk meringankan beban suami. Kok buat suami? Yang selama ini misalnya kalau liburan, papa, kita liburan kemana? Jadi setelah baca buku ini insyaallah jadi gak kepengen liburan. Kata dia, oh, liburan kita belikan buku ini, kita sedekahkan ke anak yatim. Alhamdulillah. Uang yang kemarin untuk beli tas kulit itu, kata dia, yang biayanya kreditnya sebulan sekian itu, saya tantunkan untuk fakir miskin. Mantap, alhamdulillah bukan keluar dari mulut saya. Ya, dengar ya Bu ya. Orang udah dibeli tadi tuh buat 100 buku ya. Jadi dia lebih berpikir ada yang lebih. Bukan berarti dengan begini jadi orang tidak liburan, ya. Orang tetap shopping, tapi mungkin shoppingnya ya pas mau Idul Fitri aja. Sama Idul Adha boleh deh. Idul Adha boleh. Dua kali. Iya, bagus-bagus banget ya. Ini juga ada satu pertanyaan bagus nih dari jamaah tadi, ada yang minta tolong Mas Erdian, tolong dong tanyain ini. Gimana kalau kita pas acara di sini, karena tadi kan ceritanya yang memberikan inspirasi UAS untuk bisa sampai menulis buku adalah dari kepergian bunda tercinta. Bagaimana kalau di momen yang Masya Allah luar biasa ini, sejenak kita juga berdoa bersama, memohon kembali kepada hadirat Allah untuk da almarhum dari Ustaz Abdul Somad. Semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Ya, karena ibunda benar-benar sukses dalam menyiapkan hal buat kepergian ibunda karena sudah melahirkan anak yang soleh seperti beliau. Ustaz, afwan, doa mungkin dari Ustaz membimbing kita semua untuk ibunda. Allah hadirin ya, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nashratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana filana zunubana, ampunkan dosa kami, wali ummahatina, ibu kami, wali abaina, ayah kami. Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya, ya Allah. Lapangkan hatinya, ya Allah. Ringankan beban fikirannya, ya Allah. Jadikan mulutnya senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Jadikan lisannya senantiasa mendoakan kebaikan anak cucunya, ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ya Allah. Tak dapat kami balas bagaimana 9 bulan 10 hari dia tidak jadi tahajud. Berapa banyak muntahnya keluar hanya karena kami belum lahir sudah kami susah dia. Meregang nyawa, meneteskan darah dan air mata. Berapa jahitan robek kulitnya untuk mengeluarkan kami ke alam nyata. Tak dapat kami balas, ya Allah. Andai kami gendong dia sampai ke tanah suci Makkah, kami bawa tawaf, sa'i dan umrah, belum tentu dapat menebus sekali pekikannya saat lahiran kami, ya Allah. Andai kami belikan dia rumah terbesar dan termewah pun tak dapat membayar. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kami kencing di kainnya. Kali dia tidak jadi tahajud karena kami menangis sampai pagi. Berapa banyak kotoran kami yang termakan. Lapangkanlah segala kesulitannya, ya Allah. Mudahkanlah segala kesulitan mereka yang sudah mendahului kami, ya Allah. Ayah kami melepuh kulitnya, melepuh karena terik panas matahari untuk mencarikan makan, pendidikan sekolah kami. Rabbana filana zunubana wali walidaina warhamhuma, sayangi mereka kama rabbayana saghira, bagaimana mereka dulu sayang kepada kami. Satu benda kami tanyakan berpuluh kali, dia jawab dengan jawaban yang makin lembut, dengan peluk dan cium, dengan tawa dan senyum. Tapi di saat tuanya, dia mulai pikun, pertanyaan yang sama dia utarakan ke kami, jawaban pertama kami lembut, lalu disusul dengan suara keras dan marah. Maafkan kami atas silap dan khilaf kami. Mungkin hati kami telah berbagi. Mereka masa lalu, anak dan keluarga kami masa depan. Sehingga ketika melihat mereka, oh, masa lalu sudah lama. Kami berharap masa depan, cinta anak-anak kami. Maka lebih banyak kami tumpahkan untuk yang masa depan daripada masa lalu. Kami silap, ya Allah. Kami khilaf, ya Allah. Andai pun kami pulang ingin meraih tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh, dia sudah tak ada. Kami hanya dapat datang, kami hanya bisa menyisihkan sebagian rezekimu. Kami bawakan ke panti yatim dan jompo. Saat melihat orang-orang jompo itu, kami tidak melihat orang lain. Kami sedang melihat lekuk kulitnya. Kami sedang melihat rapuh tubuh. Kami cium tangan orang tua. Sebenarnya kami tidak mencium tangan orang lain. Tapi kami sedang mencium tangan ayah. Dan sebab itu, ya Allah, kami tak tahu. Setelah mereka pergi, kami akan berjumpa lagi. Setelah mereka tak ada, barulah rasa bahwa hidup hampa. Dulu, semuanya diceritakan kepadanya. Dari mulai keramaian, kesenangan, sampai tetesan air mata pun kami ceritakan padanya. Tapi setelah dia pergi, cerita tetap berlanjut di akhir sholat, bahkan di dalam sujud. Tak lagi ada jawaban. Dulu ada jawaban dan doa. Allahumma la taj'alna minal mutakabbirin. Jangan jadikan kami orang yang sombong, karena tak pernah menilai budi baik mereka di hadapan. Maafkan silap dan salah kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami yang masih punya orang tua, masih hidup, dapat balas kebaikan mereka. Dan yang sudah meninggal, kami hanya dapat mengirimkan sedekah, mengirimkan amal jariah. Kami bertobat atas silap salah kami di masa lalu. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lega rasanya, pengen pulang nih ya, pengen langsung cium tangan ibu dan bapak yang alhamdulillah masih diberikan kesan. Baik, kita kembali lagi ke ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ini mengenai judulnya. Nah, 35. Kenapa cuma 35, Ustaz? Dulu saya ada tulis buku 77 tanya jawab sholat. Kebetulan saya lahir tahun 77. Sama dong kita, Ustaz. Tapi kok kelihatannya awet mudaan saya, Ustaz? Iya. Yeah. Masya Allah. Ampun. Ampun. Kemudian buku itu direvisi 99. Oh. mengambil barokah Asmaul Husna. Kemudian saya ada tulis buku kontroversial masalah khilafiyah tentang kunut subuh, tentang lafaz niat usolli dalam sholat, tentang baca yasin, tentang tahlil. Saya susun menjadi 37 masalah populer. Karena waktu menulis buku itu usia saya 37. Mungkin orang sebagian, loh kok tiba-tiba mundur jadi 35. Makin muda Ustaz ternyata. Makin muda. Jadi kebetulan saya kumpulkan bahan-bahan itu, saya tidak ngitung. Kumpul, saya terjemah, saya susun. Saya berpikir berapa nanti hasilnya, itulah yang saya jadikan judul. Kumpul semua 35. Berarti ke depan, bisa ada kemungkinan begitu terkumpul lain, ada tambahan, bisa saja. Tapi yang jelas bahwa, kalau orang tamat kuliah misal umur 23, itu pun sudah terhitung mungkin tambahan 2 semester. Umur 2 semester? Maksudnya kalau dia on time sudah mungkin. Ada kebanyakan tambahan. Main mungkin ya. Jadi kalau 23 dia selesai kuliah, mulai nabung 2 tahun, nikah umur 25. Bisa jadi 2 tahun itu nabung atau cari mertua kaya, terserah. Ini yang kedua lebih. Nikah 25. Ya. Lalu di rentang waktu dari 25 ke 35, ini biasanya orientasi dunia ini kuat. 25, 35 fokus ke anak. Betul. Lalu kemudian 3 tahun pertama anak, 3 tahun kedua mungkin mulai yang sebelumnya tinggal di perumahan mertua indah, mulai menapaki rumah atau mulai kendaraan. Tapi ketika semua kebutuhan materi ini sudah terpenuhi dalam 10 tahun itu, istri sudah, anak sudah, rumah sudah, kendaraan sudah, biasanya mulai muncul kerinduan spiritual. Mulai rindu. Makanya kita lihat kawan-kawan, sahabat-sahabat kita perpindahan menuju hijrah itu setelah mentok ya, sampai pada puncaknya, tidak lagi merasakan ada kenikmatan dalam keseharian itu, ada suatu kerinduan pada yang lain. Ini yang, kalau lapar cukup perut diberi makanan, kalau haus air penghilang dahaga, ingin melihat pemandangan danau, bukit, mata. Telinga ingin mendengar suara-suara indah, lantunan, syair, musik, islami, religi. Tapi kemudian ada sesuatu kerinduan. Kayaknya di usia 35 menjelang 40 orang mulai ingin mencari rumah spiritual. Kalau dia kebetulan top mencari guru yang benar, itu alhamdulillah. Tapi banyak juga yang nyasar ke rumah-rumah spiritual palsu. Akhirnya disangka ngaji rupanya penggandaan uang. Disangka ngaji rupanya dukun. Casingnya kiai, signalnya magic, black magic. Oleh sebab itu maka tepat mencari. Maka usia 35 ke 40 adalah usia-usia kerinduan. Syukur-syukur ketika dia mencari, mulai buka search YouTube. Maka saat cari itu bingung mau ngetik apa. Mati, langsung keluar 35 kisah maut menjemput, hingga terbaca. Lalu kemudian mulai mencari buku-buku, kira-kira buku apa yang bisa membuka pintu hati, kemana arahnya. Padahal sebenarnya kalau dia mau sistematis kan cari buku tentang wudhu dulu, sholat, gimana ini ngitung zakat. Sesuai prosesnya iya, gitu. Sesuai, gimana taubat. Tapi kadang tidak selamanya begitu. Bisa jadi dia cari buku umroh dulu, karena dia mau tobatnya di Makkah. Wah, masa buat dosanya di Los Angeles, tobatnya di kampung. Dia mau tobatnya di depan Ka'bah. Nah, ini macam-macam orang kan, lain kepala, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Oleh sebab itu maka kita mungkin berharap yang bergelimang dosa selama 35 tahun, usia 35 ke 40 pencarian, ditemukan di usia 40 kematangan, dari 40 ke 63, 23 tahun itu memang betul amal, sehingga masa lalu yang bergelimang dosa itu, at-taibu minaz dzambi kama la dzambala, orang yang tobat seperti tak ada dosa sama sekali. Juga cerita mengenai masalah tobat bersih. Saya kok, dan juga mungkin bisa di koreksi kalau saya salah. pernah ada yang berpendapat nih, udah deh jangan soleh-soleh deh, jangan terlalu baik, rata-rata orang baik tuh dipanggilnya cepet. Betul, pernah dengar gitu ya Bu? Iya. Tapi saya juga ngeliat kok seperti itu. Contoh nih, ya dari belakangan ini saya banyak berteman dengan ustadz-ustadz gitu ya. Teman-teman ustadz saya rata-rata banyak yang dipanggil muda-muda. Betul, dari almarhum ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Umur 40 ya? Pas. 40. Kejadiannya hanya beberapa meter di depan rumah mertua saya, di Pondok Indah. Ya, itu kejadiannya. Itu saya masih jadi pembawa acara di Net TV pagi. Ya, terus belum lama ini kita kehilangan juga dari guru kita, almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang belum genap gak sampai menyentuh kepala lima. Orang-orang yang kita tahu dalam kesehariannya benar-benar berada dalam jalannya Allah seperti itu. Hal seperti itu memang benar adanya, karena dari cerita banyak juga sahabat-sahabat yang berjuang di jalan Allah dipanggilnya di usia muda. Itu bagaimana tuh saat menyikapi itu? Jadi kalau gitu kayak umur panjang gak usah baik-baik gitu. Iya jangan ya. Baik-baik amat lah begitu. Gitu katanya Ustaz. Nanti aja deh tobatnya deh ya. Kira-kira kan katanya kalau umatku itu kan umurnya 60 gitu ya. Sampai 70. Ya nantilah 55, 58 gitu. Nanti 60 baru gitu. Betul juga, saya pun udah Ustaz. ini hadis atau apa nih, saya salah. Gimana? Tolong diluruskan Ustaz, kalau yang bengkok-bengkok. Salah berbuat berawal dari salah berpikir. Betul. Kesalahan berbuat, action, itu berawal kalau kita mundur ke hulu, hilirnya, ibarat sungai pergi ke laut. Kalau air yang akan sampai ke laut itu butek, hitam, kotor, itu kita mesti pergi telusuri ke hulu. Keliru dalam berbuat berawal dari keliru berpikir. Keliru berpikir berawal dari keliru membaca, keliru melihat, keliru mendengar. Maka berawal dari salah baca, salah dengar, salah pikir, salah action, salah amal. Dan yang paling fatal sampai di akhirat, masuk ke tempat salah bersama orang-orang yang salah. Nar jahannam khalidina fiha abad. Maka perlu kita luruskan, dunia ini adalah tempat ujian. Ada orang-orang yang memang diberikan Allah SWT umurnya pendek, tapi ada yang diberikan Allah panjang, semua sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada juga orang baik umurnya panjang, Mbah Mun, kiai tua lebih 90 tahun. Dr. Mahathir Muhammad, pemimpin Muslim, disegani di seluruh dunia, bahkan Zakir Naik tetap dia bela, sampai hari ini umur 93 tahun. Kan dalam hadis dikatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah manusia yang terbaik. Adapun orang muda baik meninggal, Habib Munzir Al-Musawwa. Tapi berapa banyak juga anak-anak muda yang tidak sampai tua mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati sakau, mati makan pil anjing gila. Jadi kalau ada orang berpikir, ah jangan baik-baiklah, UJ ninggal muda, Habib Munzir ninggal muda, Ustaz Arifin Ilham ninggal muda, sampel yang dia pakai tidak tepat. Lalu kenapa dia berpikir seperti itu? Setan berhasil. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisik begini dua, jin dan manusia, termasuk Kang Adrian sudah dibisiki nas. Alhamdulillah hari ini kita ketemu, ternyata bisikan-bisikan teman-teman tadi. Jadi kalau nanti setelah ngaji ini tetap ada nas yang ngomong begitu, ente gak usah hijrah lah, gak usah lah ikut sama satu hijrah Kang Adrian, toh yang cepat ninggal itu yang hijrah-hijrah. Maka aduh, bacalah ayat kursiku, coba Allahul Qayyum la ta'udhu sunnatullah. Karena bisikannya tidak kepada kebaikan. Sebab itu kita pahami hakikat hidup dalam Quran. Likulli ummatin ajal, sudah ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yasta'khiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat. Wa la yastaqdimun, tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Orang baik ninggal cepat sudah ketetapan Allah. Orang jahat ninggal lama bukan karena jahatnya. Orang soleh ninggal cepat bukan karena kesolehannya. tetapi karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Makanya sebelum ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, akidah yang pertama, keyakinan, supaya jangan sampai salah mendengar, salah membaca, salah melihat, salah berpikir, dan salah beramal. Kenapa belum hijrah? Kalau cepat hijrah, nanti cepat mati. Na'udzubillah. Ditunda hijrah, nantilah setelah pensiun, nantilah setelah tawaran kerja mulai kurang, nantilah setelah agak tua, nantilah setelah lipstick enggak melekat lagi di bibir, nantilah setelah bedak ini harganya melambung tinggi. Tapi pada akhirnya rupanya kapan Allah. Berapa banyak orang mau bunuh diri, enggak mati. Pergi ke dokter, tanya. Ibu dokter, Pak dokter, pernah enggak nangani orang mau bunuh diri enggak mati? Sering kali Pak Ustaz. Bubuih mulut, enggak mati-mati. Ternyata mau minum racun, ini minum sampo. Enggak mati. Berapa banyak orang gantung diri enggak mati? Ya ambil selendang, ikat, jatuh ke bawah. Patah kayu. Berat 125. Makanya sebelum bunuh diri, diet dulu. Disurvei dulu gitu Ustaz. Jangan dong Ustaz. Artinya apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka pergi duluan? Menurut ilmunya Allah, orang ini lebih baik cepat pergi karena Allah sayang dengan dia. Kenapa orang ini bisa dipanjangkan umurnya? Menurut ilmu Allah, makin lama dia di dunia, makin banyak menebarkan manfaat. Ini orang, kalau dia lama di dunia, ini banyak orang yang akan tersentuh. Karena dia sekali ngomong, followernya banyak sekali. Amin. Kenapa? Karena dia artis hijrah. Makanya artis-artis hijrah ini banyak umurnya insya Allah. Amin. Jadi berdasarkan follower nih. Ya kayaknya ya. Iya. Saya tambahin deh followernya ya Pak gitu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah Ustaz, jadinya buku ini baiknya tuh dibaca oleh siapa sih? Apakah untuk seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga layak untuk baca? Atau tadi Ustaz bilang ya ini usia 35 ke atas deh. Atau gimana tuh? Kadang di kantor-kantor kan ada kultum tuh. Ya, kajian perkantoran ya, gitu. Bahkan ya, kemarin bapak-bapak dari kepolisian yang dapat tugas dari UN, United Nations, PBB, di perbatasan daerah konflik di Afrika Utara. Ustaz, tolong kasih kami bahan kultum, Ustaz. Itu menunjukkan kematian tidak melihat usia. Ya, baru sebentar ya. Tolong Ustaz kasih kami bahan untuk kultum, Ustaz. Karena kami di tempat konflik itu satu-satunya bergantung adalah dengan ibadah. Makanya tentara, polisi yang utusan Indonesia ke daerah konflik itu mereka sholat subuh berjamaah habis itu kultum. Nah, jadi kultum ini bisa. Kultum zuhur, kisah pertama. Kultum besok, kisah kedua. Kultum dicicil. Atau di masjid, buat pengajian singkat, habis sholat subuh, hari Ahad, bahas kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga. Atau ibu dengan anaknya sebelum tidur malam, selama ini dia bacakan cerita tentang Pangeran Kodok yang kita pun tak tahu entah apa manfaatnya. Apa cerita di balik itu? Sebelum tidur diajak nyanyi, bangun balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Merah, kuning, hijau, Ustaz. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Dan ketika itu saking lamanya masa kecil. Ketika meletus balon hijau. Iya. Begitu banyak warna lain, kenapa mesti hijau yang meletus? Kenapa tidak merah? Kenapa tidak kan biasanya yang jahat itu hitam. Iya. Meletus balon hitam. Nah, yang pakaian hitam bukan berarti jahat. Ya. Lebih baik pakaian hitam hatinya putih. Yang pakaian putih pula tersinggung. Artinya apa? Ini bisa dibaca oleh siapapun, baik membaca maupun membacakan. Membacakan untuk orang. Pasien di rumah sakit dia menyangka Allah tak sayang sama dia. Dialah yang satu-satunya yang paling. Orang sakit itu psikologisnya down. Ternyata setelah dibacakan, bapak sakit mau ninggal, Nabi aja ninggal. Iya. Sahabat-sahabat Nabi aja. Mungkin dia baca udah gak bisa, kita ceritakan. Kita ceritakan begini akhir kesudahannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong, penguasa-penguasa. Nah, perlu juga dikasih hadiah ini. Orang yang baru nikah Pak Ustaz, kasih. Biar dia jangan menyangka kalau baru nikah malaikat maut lupa. Banyak orang salah sangka sekarang. Bagus. Wallahualam. Nah kalau tadi, ntar lah ya, udah dibilang banyak pertanyaan kalau saya mas, sorry Ustaz. Lanjut. Tadi kan misalnya kita membacakan buat anak-anak kayak itu Ibu ya, bisa aja kita dengan gaya kepada anak-anak. Nah, kalau problemnya saya nih Ustaz, kemudian anak saya umur 4 tahun dia bertanya, mati itu apa sih Bun? Aduh, tanya ayahmu nak, coba saya begitu. Jadi menimbulkan pertanyaannya, Allah tuh ada di mana Bun? Wah, saya jujur saya kesal, apa saya harus WhatsApp Ustaz gitu untuk coba saya tanyakan jawabannya. Jadi gimana tuh Ustaz? Dalam Al-Quran digunakan istilah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Jadi dengan anak-anak kita tidak bisa seperti saya ngajar di kampus. Ketika misalnya anak-anak nanya, mati itu apa sih? Mati menurut etimologi adalah, mati menurut terminologi, 18 halaman 21. Nah, jadi simple, sederhana, tapi mengena. Dan yang paling bisa menyampaikan ini adalah programmer. Tadi malam, ada anak kecil duduk di dekat saya, gak mau pergi. Masih kecil. Terus dia bawa iPad-nya, dia main game, perempuan saya lihat masuk kamar mandi, kemudian mandi, kemudian setelah itu sisir rambut, kemudian terus saya tanya, ini bisa enggak dimainkan perempuan ini pakai mukena, sholat, baca yasin, bisa enggak? Padahal itu amat sangat bisa, enggak ada Ustaz, enggak ada programnya. Bayangkan kalau game itu dibuat, dilanjutkan oleh programmer-programmer kita, karena anak-anak yang seusia ini tidak bisa diceramahi oleh Ustaz. Andai di depan saya sekarang ada anak-anak, semuanya pasti ngobrol. Seru sendiri. Nah, serius sendiri. Oleh sebab itu amat sangat membantu, saya ajak adik-adik, programmer-programmer, anak-anak muda, kalian gak perlu ceramah, gak perlu kasih kultum, tapi buatkan dengan bahasa mereka, dengan game-game yang mendidik. Itu amal jariah yang tidak akan putus dengan kematian. Adapun Teh Desi untuk menjelaskan ke anak tentang masalah mati, simpelnya di dalam badan itu ada roh, ruh itu dalam diri sehingga yang membuat menjadi bernafas, Allah Ta'ala buat kita hidup. Apa sih ruh itu? Ya seperti HP mama ini di charge dia, nanti akhirnya dia lowbat, nanti akhir itu nanti lama-lama akhirnya 5%, akhirnya 1%, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Habis. Dia kalau sudah mati itu, MP4 enggak bisa, MP3 enggak bisa, dengar lagu enggak bisa, pokoknya habis sudah. Dan enggak bisa dicas lagi. Sudah. Nah, jadi lebih banyak dengan contoh. Makanya Al-Quran seringkali ngasih contoh. Contoh, misal masalah sedekah. Seandainya Allah pakai bahasa simple, bersedekahlah kamu pahalanya banyak. Cukup. Ustaz, kalau sedekah pahalanya banyaknya? Sedekah pahalanya banyak. Tapi Allah ingin buat kita lebih faham, dia gunakan bahasa kiasan. Kamathali habbah, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wafi kulli sumbulatim mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Langsung terbayang di benak kita, 1 biji tumbuh 7 cabang, 1 cabang ada 100, 1 × 7 × 100, 700. Sebenarnya Allah hanya ingin menjelaskan satu kata, banyak. Mati, itu juga. Gimana sih mati itu, Mak? Mati udah mati, jangan tanya-tanya. Jam sekali. Bisa kita contohkan matinya laptop, matinya handphone, sesuai dengan kemampuan dia. Yang penting pesan-pesannya sampai, insya Allah. Allah. Dan kita melalui buku ini bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah dalam menghadapi kematian. Mungkin saya yakin teman-teman belum sempat membaca Ustaz. Ada enggak yang sangat berkesan dari 35 ini, yang paling sederhana cerita salah satu dari 35 itu Ustaz. Bagaimana para sahabat dalam menyambut kematian seperti itu Ustaz. Orang selevel Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis lebih dari 5000 hadis. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Sebanyak 5000 lebih. Dan dia pula sahabat panjang umur. Hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun 3 tahun, tapi karena dia tinggal di Suffah dekat rumah Nabi, ikut makan dengan Nabi, jalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Dia bentangkan sorbannya supaya Nabi duduk tidak di atas pasir. Hafalannya paling kuat, tapi menjelang kematiannya tetap juga menangis tentang kekhawatiran dia apakah dia selamat atau tidak. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi, meriwayatkan hadis hanya satu-satu, ilmu tidak banyak, amal tidak banyak. Abu Hurairah berzikir malamnya, dia buat tali, dia ikat simpul-simpul tali panjang, al-fa'uqdah 2000 simpul. Dia tidak akan tidur sebelum memetik simpul tali ini 2000, subhanallah, subhanallah. Tapi menjelang kematiannya tetap juga melelehkan air mata, khawatir, takut tidak selamat di hadapan Allah. Nabi memang sudah jamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tetap masuk surga. Jaminan dari Allah, ya. Allah menjamin semua kita ini selamat masuk surga. Amin. Tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, apakah aku ini masuk ikhlas tulus, apakah ibadahku ini diterima Allah. Jadi sebenarnya kita sedang mengukur bayang-bayang kita, sedang melihat diri kita. Kita jauh di bawah Abu Hurairah. Mestinya air mata kita lebih banyak menangis, mestinya kita lebih takut dan kita lebih bersemangat untuk beramal. Saya ambil contoh itu karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Dan As-Saffah salah seorang yang paling banyak dosanya, di akhir hidupnya itu kena laknat luar biasa. Zalim, hobinya membunuh. Kita selama ini kita lihat nama hobi badminton, nama hobi nyanyi. Ini enggak, hobi membunuh. Di akhir hayatnya sakit dalam luar biasa. Sakit. Akhirnya diikat daging pakai benang, maaf, dimasukkan ke dalam duburnya, dibiarkan beberapa menit, dicabut lagi, daging itu penuh dengan ulat. Ulat menghantam lalam-lam. Dia sezaman dengan tabi'in, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Nama tabi'innya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, sudah enggak tahan lagi. Doakan supaya aku cepat mati. Doa dia menjelang mati, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang mengatakan tak mungkin Allah mengampunkan aku, tapi tetap ada secerca harapan dalam hatinya bahwa Allah mengampunkan dia. Jangan pernah berputus asa, kalaupun kita pernah salah, pernah silap, paling tidak di akhir-akhir ujung-ujung usia kita itu, bahwa usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi ada yang bisa dirubah adalah bagaimana kita menjalani sisa-sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita jenguk di rumah sakit, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Yang kita rubah adalah bagaimana kualitas hidup dia menjelang mati itu lebih baik atau tidak. Itu saja. Maka ketika kita melihat orang sakit, kita bawakan makanan, kita tenangkan pikirannya, dia tetap mati juga. Maka jangan kita stres. Kita, Ustaz, ya, yang Ustaz jenguk di ICU kemarin mati. Waduh, tidak. Tapi paling tidak dengan kedatangan kita ke sana, hidup dia itu berkualitas. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kematian dan bersiap juga menyiapkan orang lain. Andailah semua orang takut tentang kematian ini, saya kira KPK tidak terlalu sulit kerjanya. Iya ya. Ustaz, jadi kalau umpamanya misalnya ada sanak keluarga kita, ya teman, sahabat yang katakanlah sedang dalam keadaan yang maut, apa buat kita ini yang dalam keadaan sudah hadir di sini, sudah mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari Ustaz, yang kita bisa bantu atau lakukan kepada mereka yang tadi sudah mungkin akan dipanggil terlebih dahulu? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara, urusan, masalah yang sulit dan susah, maka Allah akan memudahkan. Termasuklah susahnya sakaratul maut menjadi mudah, menjadi ringan ketika dibacakan surat ini, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim dalam muqaddimah surat Yasin, membacakan surah Yasin. Di ruang ICU, di rumah sakit, izin sama perawat bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Meringankan dia. Kemudian orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya berzikir. Anaknya, mantunya, temannya, sahabatnya, atasannya, kawannya, semuanya berzikir. Ada zikirnya salawat, ada zikirnya tasbih, ada zikirnya tahmid, ada zikirnya tahlil, ada zikirnya la haula wala quwata illa billah, semuanya berzikir tenang. Ada satu orang yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, talqin, la ilaha illallah. Itu baca Yasin, meringankan, yang lain berzikir. Sekarang kita lihat tidak begitu. Yang satu nangis, mama. Yang satu lagi moto. Oh ya. Nah, iya tuh zaman sekarang. Gimana oh, ya? Oh, nang mau sakatul maut masih sempat lagi. Ya. Gimana? Oleh sebab itu ini penting. Karena banyak orang yang mempersiapkan nikah. Banyak. Pasti. Banyak orang yang mempersiapkan walimah. Bahkan ada EO-nya. Ya. Event organizer untuk nikah dan walimah. Ya. Tapi EO mati. EO menyediakan sakratul maut. Wah. Pulang bisnis tuh. Kita tidak mau buat EO itu. Kita cuma mau semua ini dilaksanakan oleh keluarga. Di mana Sayyidina Ali, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Fadl bin Abbas, di mana Sayyidina Al-Hasan, di mana Sayyidina Al-Husain. Saat sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah, siapa pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Ubadah. Kata golongan Ansar orang Madinah, yang layak jadi pemimpin setelah Nabi, Sa'ad. Kata orang Makkah, yang layak menjadi pemimpin Nabi, Umar. Ali di mana? Abbas di mana? Abdullah bin Abbas di mana? Fadl bin Abbas di mana? Hasan di mana? Husain di mana? Semua keluarga dekat mengurus jenazah Nabi SAW. Keluarga dekat kitalah yang mengurus jenazah kita. Keluarga dekat kitalah yang berbisik ke telinga kita. Tapi kenyataannya sekarang, anak, menantu, keluarga justru duduk di ruang tamu, yang mandikan di belakang orang lain. Enggak benar. Makanya anak-anak muda buat latihan mandi jenazah. Anak-anak muda semua. Karena persiapan. Sekarang terbalik. Kalau dibuat di masjid, daftarkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang ikut yang tua-tua. Yang tua enggak perlu ikut karena mereka yang mau dimandikan nanti. Enggak bisa mandi sendiri ya. Kalau bisa sih dia mandi sendiri. Justru anak kita, mudah-mudahan kita nanti yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Amin, amin, rabbal alamin. Anak-anak harus belajar sampai turun ke bawah memasukkan jenazah, sampai menghadapkan ke arah kiblat, membuka penutup wajah, hidung menempel ke dinding tanah itu. Itu anak kita yang serahkan semua ke orang. Ini semua di atas, menangis. Paling-paling istrinya jongkok mau megang, jangan tinggalkan mama, papa. Itu cuma sandiwara semata. Biar konten videonya bagus. Iya, gitu, buat Ustaz, kebutuhan ya. Konten soalnya itu. Kontennya iya. Bagus gitu. Karena kamera streaming. Oh iya. Sampai meninggal aja streaming ya. Ibu jangan sakit hati saya bilang itu sandiwara. Kalau mau jujur, nanti kalau melihat pemakaman ada perempuan yang mau minta masuk ke dalam, coba jangan ditahan, biarin aja. Oh, apa? Biarin aja, masuklah, masuk. Kita mau tes. Kalau gak percaya coba. Ketika John F. Kennedy tertembak di mobil yang tidak pakai atap itu, apa yang dilakukan Jacqueline? Fotonya masih ada. John Kennedy terbaring, Jacqueline merangkak melompat meninggalkan mobil itu. Maka jangan pernah percaya hidup semati. Fred. Nah itu ya, mohon maaf kalau saya merangkak. Kamu selalu begitu, kamu duluan nanti. Kamu dulu-duluan. Kita semua akan menghadap ombak. Iya, iya. Nampaknya saya harus mendamaikan ini. Ini gerbong kereta pisah nih nanti dia. Tapi gak apa-apa, yang penting kan kita sama-sama sampai ke Gambir nanti. Oh iya, ke Gambir ya, benar. Gambir dulu ya. Iya, benar-benar. Aduh, Masya Allah ya, kalau kita ngomongin mau tapi bisa dengan cara-cara yang ringan seperti ini, hendaknya kita tidak lagi terlalu mengkhawatirkan segala hal tadi yang selama ini mungkin menjadi momok di mata masyarakat, bahwa itu hanya pantas dibicarakan hanya kepada orang-orang yang sudah soleh saja atau orang-orang yang sudah tua saja, tapi kita semua yang saat ini mungkin sedang terbuai dengan usia, dengan sehat, dengan kecukupan harta, jiwa, dan lain sebagainya, hendaknya kita harus mempersiapkan diri. Benar, kayak Risi menikah, ada IO-nya, menyiapkan, mau pensiun, udah menyiapkan dulu dari sekarang, anak kuliah beberapa tahun lagi, udah disiapin dari sekarang, ya, beberapa urusannya. Tapi untuk kematian, seringkali kita lupa menyiapkan anak kita, diberikan pendidikan baik, diberikan suri tauladan yang baik, ya. Orang tua mungkin selalu bilangnya adalah, oh bagaimana kita bisa memberi. Kita lupa sebaik-baiknya adalah bukan memberi, tapi harusnya kita yang menjadi contoh. Artinya tadi, jangan hanya lip service, sih. Kita kepengen anak soleh, anak soleha. Ya orang tuanya dulu lah, harus soleh dan soleha. Kita sekarang pengen anak kita jangan sampai merokok. Tetapi masih merokok, mengatasnamakan kebenaran bahwa biar aja saya yang jelek, anak saya yang bagus nantinya. Nggak bisa lah seperti itu. Karena anak, ya, itu pasti sangat merekam deh apa yang kita lakukan. Ibaratnya kalau otak itu ya seperti sponge. Semakin muda dia, semakin kecil dia, dia akan semakin mudah untuk apa yang dia lihat. Karena dia belum terkontaminasi dengan hal apapun. Kira-kira kan seperti itu, Ustaz. Apalagi tadi kamu baca dari buku ini yang sangat menarik tadi untuk kita bedah. Tadi juga soal orang tua menjadi contoh juga, kita kan mencontoh guru-guru kita gitu ya. Benar. Nah, yang bikin buku soal kematian, bukan Ustaz aja nih ya, ada yang lain buku-buku soal kematian lain. Nah, ini spesialnya apa Ustaz? Saya hampir tidak ada komentar di buku ini. Jadi saya tidak ada komen sama sekali. Saya tidak mau menceramahi orang. Dan saya memberikan teks aslinya. Jadi kalau ada di antara sahabat-sahabat, jamaah, bapak, ibu melihat, untuk apa ini teks Arab yang Ustaz tulis? Untuk nebalin-nebalin buku ya? Biar banyak halamannya. Biar halamannya banyak. Jadi saya mau supaya bagi yang belajar di pondok pesantren, dia mulai belajar cara menterjemah. Bagi yang belajar di pondok. Kemudian yang baru memulai belajar bahasa Arab, yang kursus mulai melihat mana asli kosakata Arab, mana bahasa Indonesianya. Yang baru mulai belajar baca kitab, kitab kuning, mulai belajar grammar, gramatikal, nahu, sorof. Lalu kemudian nanti kalau ada tuduhan soman Ustaz hoax, nih bukti. Beliau menulis dengan dalil, ada kitabnya, ada halamannya, ada juznya, ada penulisnya, ada referensinya. Bukan ngawur, bukan menurut saya, siapa kita. Jadi benar-benar saya ambil dari referensi yang terpercaya dari kitab-kitab para ulama, supaya kita bicara berkualitas, bergizi, dan masyarakat ini cerdas. Target yang ingin dicapai tidak muluk-muluk. Selesai baca buku ini, mungkin yang dulu kalau satu tahun bajunya dua lemari, sekarang sudah mulai setengah lemari. Yang satu setengah lagi, dia shopping juga. Tapi untuk kain, baju, tetap budgetnya tidak berkurang. Cuman sudah berubah alokasi dananya. 25% untuk baju dia, yang 75 kirim ke panti jompo, baju anak yatim, baju awal sekolah. Nah, jadi tetap judulnya tetap beli baju. Tetap beli baju. Tapi ada baju yang dipakai di dunia, ada baju persiapan di akhirat. Memang benar Ustaz ya, kalau segala kita yang kita kumpul-kumpulkan itu memang nanti kan harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak, semakin berat timbangannya gitu, atau pertanggungjawabannya itu Ustaz. Seandainya makin berat timbangan, ini banyak orang salah paham ayat. Fa'amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, Wahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia hidupnya diridhai Allah. Kalau gitu saya tidak diridhai Allah. Karena saya paling ringan. Iya, betul-betul. Jadi yang dimaksud timbangan dari ayat itu apa? Timbangan akan dinilai kebaikan dan keburukan. 25% kebutuhan kita, karena kita pakai celana, pakai baju, pakai jilbab, pakai jubah, dan yang lain adalah terhitung sebagai sedekah-sedekah kita berikan. Itu yang akan menolong di Allah SWT. Jadi buat teman-teman semua, mungkin kalau yang lemarinya masih penuhan, coba dipikirkan untuk mulai dikurang-kurangin, ya disedekahin. Karena mungkin bukan bajunya itu sudah tidak layak, justru sangat layak, tapi kita lupa. Begitu dicuci, yang dipakai, ya itu lagi. Biasa begitu kan? Iya, tadi saya pikir Ustadz mau bilang setengah lemari lagi isinya kain kafan. Enggak ya? Enggak segitunya ya? Aduh. Menyiapkan kain kafan, boleh. Boleh. Itu makanya sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar-besar. Mm-mm. Kalau kita bandingkan dengan sorbannya Habib, almarhum Habib Munzir, Habib Rizik Syihab, Habib, sorbannya tidak terlalu besar. Tapi sorbannya Sultan-Sultan Turki besar sekali. Ternyata sorban Sultan Turki itu kain kafan. Kain kafannya itu dia ikatnya di kepala supaya dia berkuasa, kekuasaannya dipakai untuk bekal setelah mati. Pakai. Tapi jangan nanti ibu jilbabnya kain itu dia. Tetap aja. Tetap. Jangan-jangan mempersiapkan itu ya. Ini kalau kita lagi dengar acara seperti ini, membahas hal-hal seperti ini, rasanya ya hati kita, iman kita tuh terpaut dengan yang namanya kematian. Tapi iman ini kan naik turun juga, Ustaz. Keluar dari tempat ini, waduh, ngantri Grab, naik Gojek, waduh, udah terganggu dengan urusan dunia. Nanti sampai rumah, anak ini, suami begini, bisa aja lu. Tips dari Ustaz kira-kira yang membuat kita bisa terus istiqomah supaya kita bisa terus ingat bahwa kematian itu akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Itulah pentingnya kita beramal jama'i, beramal bersama. Sehingga terwujud komunitas Gojek Syar'i, komunitas bakso Syar'i, komunitas rumah makan Syar'i, komunitas mall Syar'i. Sehingga nanti segala aktivitas kita semuanya nilai Syar'i. Bukunya Syar'i. Pulang dari sini naik Gojek, Gojeknya Syar'i. Gimana Gojek Syar'i Pak Ustaz? Gimana ya? Lalu kemudian ketika kita nanti belanja ke tempat perbelanjaan Syar'i, sampai akhirnya secara total 24 jam semuanya bernilai Syar'i. Walaupun nampaknya kita terpisah-pisah, tapi bahwa iman naik turun ya. Datang sahabat Nabi menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau iman kami terasa full. Tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan keluarga di rumah, kenapa tiba-tiba kami merasa lemah? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum lasafa'atkumul malaikah. Seandainya iman kamu di depan aku ini begitu terus tidak turun-turun, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya sahabat yang selevel sahabat Nabi saja imannya begitu, apalagi sahabat Uwas. Jadi ini manusiawi. Tinggal lagi kita memilah-milih kira-kira aktivitas kita ini mau syar'i atau tidak. Nonton acara, acaranya syar'i. Nonton YouTube, YouTube-nya syar'i. Nonton acara film, filmnya syar'i. Teman-teman kita sudah mulai membuat itu. Baca novel, novelnya syar'i. Cinta bertasbih, di bawah mihrab cinta. Nanti keluar ketika cinta bertalkin. Jadi sehingga nanti total semuanya bernilai syar'i insyaallah. Amin. Itu ya, sekaligus juga sebagai pengingat bahwa dalam hati ini memang mungkin dalam keseharian kita belum benar-benar menunjukkan keberpihakan kita kepada sesuatu yang sifatnya syar'i. Kita masih menggunakan hal-hal yang sifatnya umum, konvensional, yang terus memberikan kenyamanan, kemudahan kepada keseharian kita. Padahal tugas kita sebagai umat muslim adalah mengedepankan adab, akhlak-akhlak, dan juga apa yang Allah sudah gariskan, yang insya Allah itu akan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, pada saat kita berhijrah, ya artinya bukan hanya hijrah dimaknai perpindahan tempat. Kalau zaman dulu ya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena pada saat tantangan menghadapi dakwah yang sulit, kemudian Nabi pindah. Pun juga kalau gak salah Nabi itu dalam waktu apa ya, masalah 10 tahun hanya berapa jumlah sahabat kalau nggak salah itu hanya belasan ya Ustadz ya. Coba perjuangannya setelah Nabi umur 40 tahun, kemudian akhirnya berkenabian, perjuangan seperti itu. Nah tapi kalau kita yang tidak artinya hijrah itu bukan berpindah seperti layaknya Nabi, tetap memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita berproses mengedepankan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang, ya kita jauhkan. Apa yang mengandung kata-kata di situ riba, dah tinggalkan, karena itu diharamkan. Sekarang contoh, misalnya sudah ada bank, ada konvensional, ada syariah. Ya kita umat muslim harus beralih kepada yang syariah. Kan karena lebih nyaman di sini fasilitasnya. Sekarang kalau nggak dari kita, siapa yang akan memperjuangkan itu? Orang-orang yang bukan umat muslim, mereka tidak akan masuk menjadi nasabahnya di situ. Contoh demikian. Kalau kita tadi sudah ada tempat fasilitas olahraga yang lebih menjaga adab-adab keislaman kita, kita dukung. Walaupun katakanlah fasilitas saat ini belum semewah atau senyaman yang itu, kita dukung ke sana. Semakin banyak yang ada di situ, semakin akan bisa lebih maju. Kayak kemarin saya hadir di sini, Masya Allah saya nggak nyangka ada acara namanya Hijab Market. Di situ saya melihat putaran bisnis yang Masya Allah luar biasa. Ada yang kasih testimoni ke saya, satu stan itu dia 3 hari penjualan 2 miliar. Demi Allah, 3 hari. Kemarin ada 140 stan. Jadi kalau umat Islam itu mau bersatu, mau mendukung acara-acara semuanya yang mempersatukan uhuah keislaman kita, kita gak akan mudah untuk diombang-ambing, gak akan mudah dihantam sama badai seberat apapun. Dan hati-hati teman-teman, ya sekarang ini tantangan kita ini adalah bukan lagi sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak nampak itu juga banyak. Apa yang terlihat di sekitar kita manis, belum tentu di belakangnya seperti itu. Kewaspadaan harus kita jaga. Kewaspadaan kita terhadap dunia, kewaspadaan menghadapi kematian seperti ini yang bisa datang menjemput kita kapan kita sadari. Makanya penting buat kita untuk selalu taat, selalu bertaubat, istighfar, taubatan juga taubatan yang nasuha. Kita bersungguh-sungguh, termasuk juga bersungguh-sungguh adalah dalam bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita sadar bahwa iman tadi dikatakan oleh Ustadz, iman itu naik dan turun. Kita butuh orang lain di sini untuk mengingatkan kita. Apalah kita yang kadang bisa mendapatkan mungkin WA langsung dari Ustadz, mungkin tidak. Kapan kita bisa ketemu dengan Ustadz-Ustadz kita? Mungkin belum tentu, ada yang sampai hari ini belum bisa kita semua. Tapi minimal kita mari berkumpul dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memiliki visi dan misi yang sama, supaya kita nanti juga bisa tidak hanya bertemu dan bersahabat di dunia, tapi juga tangga nanti di surga Allah. Amin, amin, robbal alamin. Ada berapa menit lagi mungkin kita panitia untuk kita masih bisa ada di sini? Baik. Mohon maaf panitia, apakah nanti setelah asar kita masih ada sesi ini? Masih ada ya? Baik. Kita ada waktu berapa menit sebelum menjelang asar? Sebenarnya sekarang udah menjelang. Oke, jadi kita akan asar dulu, lanjut setelah asar. Okay. Baik, sesuai dengan janji kita ya Bun ya, bahwa nanti berikutnya adalah kesempatan buat antum semua ya, Uhi dan Akhti, Akhi dan Uhti untuk kita bisa bertanya. Jadi tolong siapkan dalam baiknya mungkin secara kertas, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti insya Allah saya akan memberikan kesempatan dari masing-masing sisi untuk kita bisa bertanya langsung kepada Gurunda Ustadz Abdul Somad. Ya, kepada waktu dan tempat saya persilakan kepada saudara-saudaraku semua untuk bersiap-siap mengambil wudu, melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Nanti setelah itu kita kumpul lagi di sini sesaat setelah sholat. Mungkin dikit Ustadz? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semuanya, saya Ari Untung. Ana Farhat. Saya mengingatkan teman-teman semuanya untuk jangan lupa hadir di acara peluncuran buku dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Mau ngajak teman-teman semua jangan lupa hadir di peluncuran perdana buku dari guru kita Ustadz Abdul Somad tentang seputar tanya jawab umroh dan juga sakaratul maut. Teman semua hadiri ya, tanggal 7 sampai 8 September di Bandung, launching bukunya UAS, Ustadz Abdul Somad. Ada 2 buku yang launching, yang pertama tentang 66 seputar umroh, dan satu lagi adalah 32 kisah sakratul maut ya. Semoga Allah berkahi acaranya, amin. Baik, jemaah sekalian, boleh langsung tentunya menyiapkan diri untuk istirahat sholat asar. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Dan jemaah sekalian, bagi yang tentunya hendak membeli paket buku, Jemaah sekalian bisa membeli paket buku dan nantinya akan secara eksklusif oleh panitia akan berfoto dengan Ustadz Abdul Somad di backstage dan akan diarahkan. Dan tentunya ini spesial untuk jamaah sekalian yang membeli 5 paket buku secara langsung kepada panitia yang berada di sekitar jamaah sekalian. Boleh panitia yang telah berada di sekitar jamaah sekalian di sini sudah membawa paket buku, boleh panitia langsung jamaah sekalian. Dan khususnya kepada jamaah yang sudah berwakaf senilai 5 juta dan 10 juta, kami mohon untuk menghubungi panitia karena akan diarahkan langsung dan melakukan sesi foto bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Sekali lagi bagi yang telah berwakaf di Badan Wakaf Salman ITB senilai 5 juta ataupun 10 juta bisa langsung menghubungi panitia dan nanti akan langsung berfoto eksklusif bersama Ustadz Abdul Somad. Kemudian sekali lagi bagi jamaah sekalian tentunya bisa mendapatkan foto eksklusif bersama Ustadz Abdul Somad dengan membeli 5 paket buku sekaligus senilai 1 juta rupiah dan bisa dilakukan di kasir dekat pintu utama Sabuga ini bisa langsung dan ini terbatas hanya untuk 40 orang saja. Lebih baik. Jadi dipersilahkan maka ketika kita melihat orang yang hendak kita buatkan makanan, kita mendapatkan foto eksklusif bersama Ustadz Abdul Somad bisa tentunya langsung membeli 5 paket buku Ustadz Abdul Somad senilai 1 juta rupiah dan langsung paling tidak dengan kedatangan menuju ke booth Badan Wakaf Salman ITB. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kemudian untuk dan melaksanakan sholat berjamaah bisa pula dilakukan di auditorium Sabuga ini. Jadi bisa kembali di tempat sini dan arah kiblat nanti akan ditunjukkan oleh panitia. Jadi kalau umpamanya kemudian kita akan melanjutkan sesi kedua masih dalam bedah buku yang Ustadz Abdul Somad dan tentunya kami menghimbau jamaah sekalian boleh juga untuk mengajak dan memberi kabar kepada rekan-rekannya, keluarganya, teman-teman, sahabat untuk kembali datang ke auditorium Sabuga ini dan untuk sama-sama menyimak ya pembahasan tentang buku yang tadi telah di-launching. Sekali lagi, bisa juga di-share update mengenai kegiatan acara yang akan masih berlangsung pada asar nanti melalui Instagram story dengan jangan lupa sertakan hashtag untuk Wakaf Salman ITB dan tentunya jangan lupa di follow juga ya @muhasabahuntuknegeri dan @wakafsalman.itb. Panitia juga telah menyediakan door prize untuk yang terpilih bagi siapa saja yang melakukan update di Instagram story-nya. Sekali lagi, kami menghimbau jamaah sekalian untuk kembali ke auditorium Sabuga ini setelah asar berjamaah dan bisa dilakukan di auditorium ini dengan pertama kali tentunya mengambil wudu di tempat di sekitar Sabuga ini. Sekali lagi, silakan mengajak teman-temannya, rekan-rekannya dan keluarganya untuk bersama-sama kembali ke ruangan Sabuga ITB. Untuk itu sekian yang bisa disampaikan, kita tutup sementara dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perhatian bagi jamaah yang merasa kehilangan HP bisa menuju ke sumber suara. Sekali lagi perhatian pada jamaah yang merasa kehilangan atau tertinggal HP bisa menuju ke sumber suara.